yang cantik seperti bidadari yang turun dari langit. Pancaran matamu mengiris hatiku, namun sayang keangkuhanmu menutup semua. Pancaran matamu mengiris hatiku, namun sayang keangkuhanmu menutup semua itu.